Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembacaan terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-mas'alatu tsaniyatu fi syurutihi. Permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat-syarat jual beli dengan sistem salam. Qala as-salamu naw'un min anwa'il bay' walidhalika yushtaratu li sihhatihi asy-syurutul mutaqaddimatu fi 'aqdil bay'i wa yudhafu 'alayha al-ati. Kata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar, as-salam, jual beli dengan sistem salam, bayar uang di muka kontan dan menerima barang di kemudian hari dengan barang yang jelas jenisnya, jelas takarannya, jelas harganya, jelas pula waktu penyerahannya. Ini naw'un merupakan satu jenis min anwa'il bay', dari jenis-jenis transaksi jual beli. Walidzalika, oleh karena itu, yushtaratu li sihhatihi, dipersyaratkan untuk sahnya transaksi jual beli dengan sistem salam, asyurutul mutaqaddimatu fi aqdil bay', syarat-syarat yang telah lalu, yang telah kita bahas pada syarat sahnya jual beli. Karena memang dia transaksi jual beli. Sebagaimana pada umumnya transaksi jual beli yang lain, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya. Tidak terkecuali bay' as-salam ini, sistem jual beli dengan sistem salam. Wa yudhafu 'alaiha, dan ditambahkan khusus untuk jual beli dengan sistem salam ini, al-ati, beberapa syarat berikut ini. Jadi syarat-syarat pada pembahasan kita tentang syarat sahnya jual beli itu harus terpenuhi semuanya. Kemudian ditambahkan pada poin-poin ini. Awalan yang pertama, an yakunal muslimu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bikailin au waznin au dhara'in hatta la yuaddi ila tanazu'. Syarat yang pertama, an yakunal muslimu fihi, hendaknya al muslimu fihi. Ini ada beberapa istilah yang harus kita hafal, yang harus kita fahami dalam permasalahan transaksi jual beli dengan sistem salam. Seperti di sini, muslamu fihi, an yakunal muslamu fihi. Ada empat istilah. Sebagaimana kemarin dalam permasalahan ar-rahn, juga ada beberapa istilah. Rahnun atau rahin atau murtahin, barang gadaian, pegadai dan penggadai. Masing-masing berbeda dengan yang lain. Pada jual beli dengan sistem salam pun demikian. Ada muslim, ada al-muslimu atau al-muslifu kalau dari kata salaf. Kalau diambil dari kata salam berarti al-muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, ada al-muslamu lahu. Al-muslamu lahu. Yang ketiga, ada al-muslamu ilaihi. Dan yang keempat, ada seperti disebutkan di sini, al-muslamu fihi. Al-muslim, al-muslimu, al-muslamu lahu, al-muslamu ilaihi dan al-muslamu fihi. Dengan contoh akan jelas kita mana yang dimaksud dengan muslim, muslam lahu, muslam ilaihi, muslam fihi. Contoh, Zaid memesan, membeli 1 ton beras kepada Amr. Zaid memesan 1 ton beras kepada Amr. Dengan jumlah pembayaran 10 juta. Diberikan 1 tahun ke depan. Tayyib, di sini sudah terpenuhi semua 4 istilah ini tadi. Zaid memesan 1 ton beras kepada Amr dengan nominal 10 juta. Zaid sebagai pembeli di sini yang memesan disebut dengan al-muslimu. Jadi kalau tadi disebut al-muslim sama dengan pembeli atau pemesan. Kemudian al-muslamulahu. Al-muslamulahu Amr. Orang yang menerima pesanan. Orang yang akan menjual barang. Al-muslamu lahu sama dengan Amr. Al-muslamu ilaih nominal 10 juta. Al-muslamu ilaihi uang yang diserahkan kepada Amr oleh Zaid. Al-muslamu ilaihi sama dengan nominal 10 juta. Al-muslamu fihi barang yang akan diserahkan oleh Amr kepada Zaid. Barang pesanan. Al-muslamu fihi sama dengan barang pesanan 1 ton beras. Tayyib, sehingga dengan istilah-istilah ini, ketika kita membaca ada muslam lahu, muslam ilaihi, muslam fihi, kita sudah enggak bingung lagi. Oh, muslam fihi berarti barang pesanan. Muslam ilaihi berarti pembayaran atau ra'su malis salam. Istilah lainnya ra'su malis salam. Uang pembayaran. Muslam lahu yang menerima pesanan atau penjual. Muslim yang memesan atau yang membeli. An yakunal muslamu fihi hendaknya apa tadi muslam fihi? Alhamdulillah. Barangnya. An yakunal muslamu fihi hendaknya barang pesanan itu mimma yumkinu indibatu sifatihi adalah barang yang memungkinkan untuk ditentukan sifatnya. Barang yang akan dijual, barang pesanan adalah suatu barang yang bisa dipastikan ciri-cirinya. Bikailin, apakah dengan kail, takaran. Saya beli kopi 1 ginjar atau 1 keranjang panen, bisa. Itu takaran dia, bukan timbangan. Bisa jadi 30 kilo, bisa jadi 35 kilo, bisa jadi kurang ataupun lebih. Atau saya beli 1 kaleng gabah. Itu takaran. Karena kalau ditimbang bisa jadi 1 kaleng itu 10 kilo, gabah kering 12 kilo. Atau saya beli apa lagi kira-kira yang ditakar? Yang biasa ditakar? Liter air. Saya beli 500 liter. Itu takaran. Bikailin, barang pesanan itu adalah suatu barang yang bisa dipastikan untuk disebutkan ciri-cirinya. Apakah dengan takaran atau awaznin dengan timbangan. Gram, ons, kilogram, tonase, ton dan sebagainya. saya butuh jagung 1 kintal 100 kilo. Saya butuh beras 100 kilo. Ini dengan timbangan. Au dzara'in atau dengan ukuran. Dengan ukuran diameter atau ukuran saya butuh apa nih buah-buahan kira-kira ukurannya diameter ini. Hah? Buah-buahan. Hah? Duku. Satu peti. Ini takaran. Saya butuh semangka ciri-cirinya dia lingkarannya itu 20 cm diameternya. Terus panjangnya sekian cm, misal. Ada buah-buahan atau tanaman yang penjualannya dengan ukuran seperti ini. Nah, barang yang diserahkan, barang pesanan harus benar-benar bisa dipastikan dengan ciri-ciri tersebut. Hatta la yu'addi ila tanazul, hingga nanti ke depannya ketika saat penyerahan barang tidak terjadi perselisihan. Bisa muslim protes yang membeli yang memesan, lu kan saya dulu pesannya itu semangka yang besar-besar yang ukuran diameternya sekian, panjangnya sekian, bulatnya sekian, panjangnya sekian. Terjadi pertikaian. Kata muslamulahu, siapa muslamulahu? Yang menerima pesanan. Ya kan antum cuma bilangnya semangka aja. Enggak menyebutkan ukuran ini itu dan sebagainya. Terjadi tanazu. Nah, untuk menghindari terjadinya tanazu dalam jual beli dengan sistem salam, ini barang-barangnya harus bisa disebutkan ciri-cirinya. Apakah dengan kilogram, apakah dengan takaran atau dengan ukuran. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ma'rifatu qadril muslimi fihi bimi'yarihi asy-syar'i. Fala yasihu fi kailin waznan wala fi mauzunin kaila. Harus diketahui nilai takaran barang pesanan dengan timbangan secara syar'i, maka tidak diperbolehkan fi kailin waznan, barang yang mestinya dijual dengan takaran tetapi dihargai dengan timbangan. Kenapa? Bisa jadi berubah. Satu kaleng gabah kering berapa ini? 100.000 satu kaleng. Ketika terjadi serah terima, ini satu kaleng semuanya 1 ton. Lu kan saya pesannya 2 ton. Lu kan dulu pesannya kalengan, takaran, bukan tonase. Nah ini sekarang kata muslam lahu, kata yang menerima pesanan, saya serahkan dengan urufnya, dengan yang syar'i selama ini, namanya gabah, ukurannya kaleng, bukan kilo. Kalau beras, baru kiloan, bukan kalengan. Nah ini harus jelas. Fala yasihu fi kailin wazna wala fi mauzunin kaila. Enggak boleh yang mestinya dijual dengan takaran tapi diambil timbangan, atau sebaliknya. Yang umumnya dijual dengan timbangan dibeli dengan takaran. Ini tidak diperbolehkan. Sehingga syarat yang kedua harus ditentukan takaran syar'inya itu bagaimana. Barang ini selama ini urfnya sistem jual belinya dengan apa? Takaran ataukah timbangan ataukah ukuran? Itu harus diperjelas sebelum transaksi akad, sebelum pembeli menyerahkan uang, dan sebelum penerima pesanan atau petani menyepakati harganya. Salisan yang ketiga, an yudhkara jinsul muslimi fihi wa naw'ihi wa bisifatihil mumayyizah lahu. Hendaknya disebutkan jenis barang pesanan. Karena bisa saja namanya sama, tapi jenisnya banyak macam ragamnya. Saya pesan cabai. Dia hanya al-muslim, pemesan, pembeli, hanya menyebutkan cabai. Saya butuh 5 ton untuk 5 bulan ke depan. Pesan apa? Cabai 5 ton. Berapa harganya? Sekian puluh juta. Sudah, ini saya bayar. Ketika penyerahan, yang saat itu pemesan karena cuma cabai saja pesanannya, dia tanam yang simpel, yang mudah, perawatannya yang murah, yang tonasenya besar, banyak. Cabai merah besar atau cabai hijau. Ini kan tonasenya berat, ini lebih berat daripada cabai merah misal. Ketika serah terima, ini cabai 5 ton yang antum pesan, sudah siap. Fadol diambil. Muslim datang, pemesan tadi ngelihat, duh, cabai hijau. Saya pesannya itu cabai merah. Cabai merah keriting. Kok sekarang diberi cabai besar hijau? Tanazu atau tidak yang seperti ini? Terjadi tanazu. Maka sebelum transaksi akad bai' as-salam, maka yang seperti ini harus diperjelas. Harus disebutkan jenis barang pesanannya. Cabai. Cabai apa yang dipesan? Cabai merah. Merah besar apa merah keriting? Cabai merah keriting. Saya beli cabai rawit. Cabai rawit yang putih atau yang hijau? Jelaskan kenapa? Karena barang itu memiliki sekian banyak jenis. Harus dijelaskan. Saya pesan cabai rawit hijau. Bukan cabai rawit putih. Dengan jenis yang telah dijelaskan tadi, maka terpenuhilah syarat bai' as-salam. Wa naw'ihi, demikian pula macam-macamnya. Jenisnya cabai, macamnya apa? Kemudian bisifatihil mumayyizah lahu, dengan ciri-ciri sifat-sifat dari tanaman tersebut yang jelas, yang khusus untuk tanaman itu. Sehingga ketika al-muslim pemesan menyebutkan, saya butuh barang ini, ciri-cirinya ini, jenisnya ini, modelnya seperti ini. Kalau ternyata al-muslimu lahu, penerima pesanan atau petani, ya sudah, saya bisa menyiapkannya dalam waktu 5 bulan, 7 bulan ke depan. Thayyib. Selesai, jelas permasalahan, lakukan akad. Bayar di depan kontan. Pemesan harus membayar di depan dengan kontan ini, saya serahkan 20 juta rupiah. Untuk 7 bulan ke depan saya menerima barang ini dalam jumlah sekian ton. Itu syarat yang ketiga, harus diperjelas jenisnya, kemudian ciri-cirinya. Supaya tidak terjadi tanazu', pertikaian, perselisihan. Ketika saat barang itu diserah terimakan nantinya. Allahu a'lam bissawab. Adapun yang keempat dan seterusnya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.